Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kemarin sudah kita ambil tentang macam-macam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa, Rizwan? 7. Yang pertama apa? Syafaatul Uzma, syafaat yang terbesar. Untuk siapa? Untuk siapa ini? Diberikan Rasulullah kepada siapa? Kepada semua orang, ya. Syafaatul Uzma diberikan kepada semua orang agar mereka dibebaskan dari kesulitan mahsyar. Kemudian yang kedua apa? Man. Balik. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke surga, bagi penghuni surga untuk masuk surga. Terus apa lagi? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa, Man? Muhammad apa? Kepada penduduk surga untuk apa? Yang tadi apa lagi? Syafaatnya Nabi untuk apa? Yang kedua apa? Untuk apa? Tanpa hisab. Untuk agar manusia, agar penghuni surga, bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Terus yang ketiga tadi yang disebutkan Muhammad, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga agar bisa masuk surga. Kemudian yang keempat apa? Abdul Jabbar. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku dosa besar, supaya mereka apa? Keluar dari neraka. Terus yang kelima apa? Oleh. Ayo, apa yang kamu tulis? Syafaat Nabi kepada sebagian orang, kepada siapa di sini? Untuk siapa di sini? Untuk siapa? Untuk Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi ada berapa? Pamannya Nabi ada berapa? Ada berapa? Lek. Ada 10. Yang 2 Islam, yang 8 kafir, ya. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10, yang 2 Islam, yang 8 kafir. Terus syafaat yang ke-6 apa, Radit? Syafaat Nabi untuk siapa? Untuk orang yang hampir masuk neraka, kemudian gak jadi masuk neraka. Terus yang ke-7, siapa lagi nih yang kecil-kecil? M. Syafaatnya Nabi untuk siapa? Di Jul. Jul. Siapa? Kudama. Syafaat Nabi untuk meninggikan derajat penduduk surga. Jadi awalnya itu mungkin di derajat 5 jadi ke 6. Naik kelas. Tayyib, itu macam-macam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus bagi beliau dan ada juga diserikati oleh kaum mukminin yang lain. Dan yang harus paling harus diketahui bahwasanya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu ingin dapat syafaatnya Nabi, maka caranya adalah dengan mencari ridha Allah. Ini jalan yang paling utama untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Gimana caranya? Gimana caranya Malik biar dapat syafaatnya Nabi? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang diridhai oleh Allah, maka kamu akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bisa diminta kepada Nabi. Ini salahnya orang-orang. Minta syafaatnya Nabi itu enggak bisa kepada Nabi. Nabi sudah meninggal. Enggak mendengar permohonanmu. Ini salahnya kebanyakan manusia. Mereka mengira karena Rasulullah akan memberikan syafaat kemudian mintanya ke Nabi. Gimana caranya Nabi mendengar omonganmu? Kamu enggak sezaman. Kamu tidak sezaman, maka enggak bisa syafaatnya Nabi kamu minta kepada Nabi. Syafaatnya Rasulullah mintanya ke Allah bukan ke Nabi. Itu. Jadi harus paham, kaum muslimin harus paham. Minta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke Allah, enggak ke Nabi. Enggak bisa diminta kepada Nabi. Nabi sudah meninggal. Enggak mendengar permintaanmu, enggak mendengar permohonanmu. Demikian juga para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu taala enggak minta syafaat kepada Nabi. Hanya tanya, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bilang, yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kuncinya adalah mengucapkan la ilaha illallah, bukan kok minta kepada Nabi. Inilah, disinilah letak kesalahan mayoritas atau kebanyakan manusia dalam memohon syafaat dan mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memintanya kepada Nabi. Membikin puisi-puisi, membikin doa-doa, merendah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini loh salah. Kenapa doa-doa tadi kok enggak kamu ucapkan kepada Allah? Ini. Kok malah lebih banyak merendah kepada Nabi? Ya man aludzu bihi. Ya man la laisa li man aludzu bihi. Mereka bilang enggak ada lagi tempat untuk meminta permohonan kecuali kepada Nabi. Ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Jadi ini kesalahan kebanyakan manusia dalam meminta syafaat. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil-manggil Rasulullah. Padahal enggak gitu. Padahal enggak seperti itu. Minta syafaatnya Rasulullah itu kepada Allah. Allah lah yang akan memberimu keridhaan sehingga akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Dan ini sebagai dalil bahwasanya setan sudah merubah arah koordinat ibadah mereka yang aslinya kepada Allah, dirubah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka banyak memohon kepada Nabi, membuat doa-doa, membuat puisi-puisi, membuat kalimat-kalimat untuk merendah di hadapan Nabi. Kenapa ucapan seperti itu enggak diucapkan kepada Allah? Genyo nang diucapkan nang Allah, kok diucapkan nang Nabi genyo? Kenapa? Ucapan-ucapan seperti itu kok hanya diucapkan kepada Rasulullah, kok enggak diucapkan kepada Allah saja? Kenapa? Ini sebagai dalil bahwa setan sudah merubah arah koordinat ibadah mereka dan menyesatkan mereka. Jadi kaum muslimin sudah banyak yang disesatkan oleh syaitan. Seharusnya kenapa kok merendah seperti itu, kok enggak kepada Allah, kok kepada Nabi itu loh, kenapa? Kenapa bikin puisi-puisi, membikin doa-doa, membikin ucapan-ucapan merendah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diucapkan kepada Allah? Padahal seharusnya ucapan-ucapan seperti itu diucapkan kepada Allah. Kenapa kok diucapkan kepada Rasulullah itu loh, kenapa? Inilah sebagai bukti bahwasanya syaitan telah menyesatkan manusia. menggeser dan merubah arah koordinat mereka, seharusnya arahnya ke sana digeser sampai setan ngiri. Ini. Dan ini sebagai nasihat bagi kaum muslimin supaya mereka itu sadar. Ini bukanlah celaan dan juga bukan untuk mengolok-olok mereka, tapi ini sebagai bentuk nasihat dan kasih sayang kepada mereka agar mereka sadar mereka itu salah arah. Semoga mau kembali. Banyak orang mengira taklim-taklim seperti ini katanya ngajak gelut. Siapa yang ngajak gelut? Siapa yang dengan taklim seperti ini, siapa yang ngajak rame? Dinasihati, diarahkan kepada jalan yang benar, ditunjukkan kepada arah yang benar. Ini loh arah yang benar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Nabi. Seharusnya diambil dan diterima nasihat ini, bukan disikapi sebagai bentuk perlawanan. Ini sayangnya kaum muslimin seperti itu. Padahal kita dengan tulus insya Allah menyampaikan nasihat ini supaya kaum muslimin mereka sadar, supaya kaum muslimin mereka menjadi benar. Arah ibadah mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak terpalingkan kepada yang lain. Supaya mereka selamat, kita dan mereka semua selamat di dunia dan di akhirat. Tapi banyak kaum muslimin menganggap seperti ini sebagai olok-olokan, sebagai bahan untuk mengajak perlawanan. Ini adalah tidak semua niat baik disikapi dengan baik. Padahal kita mengajak mereka, menyeru mereka, mengarahkan mereka, supaya mereka benar. Supaya kita searah kepada arah yang benar. Mereka tidak tersesatkan. Ditunjukkan kepada jalan yang benar. Ini loh arah yang benar. Meminta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Sia-sia kamu siang malam minta syafaat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku syafaat. Syafi'ni atau asyfi'ni, isyfi'ni. Sia-sia, oh, Rasulullah sudah meninggal. Beliau enggak mendengar. Maka ini seharusnya kaum muslimin mau diarahkan, mau dinasihati supaya mereka tidak tersesat dan sehingga menjadi ancaman bagi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Baik, qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hamidahullahu taala wa fi lafdhin lil Bukhari yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Ini kok suara dalamnya kurang keras. Suara jebon ini banget. Ini dia misalnya, sana. Di setel dua-duanya lagi. Kenapa yang dalam kok enggak ada suaranya, kok yang luar toh? Di cetek mana lagi? Yang dalam di cetek juga. Kok enggak ada suaranya yang dalam? Jauh gitu suaranya. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di dalam hatinya ada seberat biji syairah, biji gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, dalam hatinya ada sebiji burrah. Ini semua adalah biji-bijian untuk mengukur kecil sebagai perbandingan besar kecilnya kebaikan tersebut. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Ini yang paling kecil. Wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku akan kuberikan kepada para pelaku dosa besar dari umatku. Mereka yang para muwahhidin, adapun para musyrikun, orang-orang yang mereka itu syirik, tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al-kafir dan musyrik malahum min Allah min wali wala nasir. Malahum min syafi, enggak punya syafaat. Enggak akan mendapatkan syafaat. Akhrajahu Ahmad birakam 13,222 wa ghairuhu wa hadithun sahihun dzakara turqahu wa sahahahu syekhuna mukbilun al-wadiyu rahimahullahu ta'ala fi kitab syafa'ah. Hadis ini adalah sahih, disebutkan jalan-jalannya dan juga sekaligus disahihkan oleh syekh kami Mukbil. Jadi Syekh Abdul Hamid termasuk muridnya Syekh Mukbil, juga beliau termasuk muridnya Syekh Yahya al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab syafa'ah. Selesai kita dari masalah syafa'at, macam-macamnya diberikan kepada siapa, syarat-syaratnya juga sudah selesai semua, alhamdulillah. Maka ini sebagai nasihat, karena banyak kaum muslimin yang salah, yang salah di dalam memohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu diminta kepada Allah selaku pemilik syafaat. Rasulullah hanya menyalurkan. Wa qalu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala illa bima syaa. Kecuali dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Ini setelah apa ayatnya? Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kok malah di depan ini? Ini ya, wa qulu illa bima syaa, ini kebalik ya. Kebalik, harusnya di belakang. Jadi ini kebalik susunannya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim. Baik, kita ambil ya'lamu ma baina aydihim. Wa qulu ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Aima amamahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di antara di depan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Jadi ma itu adalah mausulah, di situ menyimpan takdir yang mahdzuf, amilnya khalfa. Karena jumlah silah itu harus berbentuk jumlah, enggak bisa mufrad. Maka enggak bisa wa ma khalfahum tok, karena khalfahum ini mufrad dalam bab susunan, bukan dalam bab bilangan. Maka harus ada amil yang mahdzuf, yaitu wa ma istaqarra khalfahum. Enggak bisa mustaqirun, kan mustaqirun juga mufrad. Harus jumlah. Itu fi'il dan fa'il. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Aima amamahum, aima istaqarra amamahum. Apa-apa yang ada di depan mereka wa ma khalfahum. Apa-apa yang ada di belakang mereka. Ihatatuhu bil ma'mula bil ma'mum bil ma'lumat zahiruha wa ghaibuha atau zahiriha wa ghaibiha, badal dari ma'lumat, yaitu maksudnya adalah pengetahuan Allah meliputi seluruh ma'lumat, baik yang zahir maupun yang ghaib, yang ada yang nampak maupun yang enggak nampak. Qala ta'ala la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala bil ard, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebiji dzarrah, sebiji sawi. Kecil saja enggak ada yang luput. Baik di langit maupun di bumi. Padahal ciptaan Allah segini banyaknya, sekecil biji sawi saja enggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan anak-anak, perhatikan lek. Jadi enggak ada yang luput dari Allah, lek. Allah tahu semua amal perbuatanmu, sekecil apapun Allah akan tahu. Wala asrar min dzalik, juga tidak ada yang lebih kecil dari itu, wala akbar maupun yang lebih besar apalagi, illa fi kitabim mubin, tidak ada yang lebih kecil dari dzarrah, juga tidak ada yang lebih besar dari dzarrah, illa fi kitabim mubin, jumlah illa fi kitabim mubin sebagai khabar dari asghar, atau dia sebagai mustafna. Kalau disambung dari la ya subhanahu mithqalu dzarrah maka menjadi mustafna. Semuanya ada di dalam tulisan yaitu Lauhul Mahfuz. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu para pengkhianat-pengkhianat mata, mata-mata yang berkhianat. Betapa banyak mata kita berkhianat ya ikhwan. Melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya mata pengkhianat, pengkhianat dari para mata. Khainatul ayun. Ai al ayun al khainah. Mata-mata yang pengkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Wa qala ta'ala innallaha indahu ilmus saah. Allah memiliki ilmu saah. Hanya Allah yang tahu. Karena di situ didahulukan indahu daripada ilmunya menunjukkan hasr, hanya Allah yang memilikinya. Wa yunazzilul ghaib, dan Allah hanya dan hanya Allah yang tahu tentang ilmu tentang hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan juga apa yang ada dalam rahim, hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun, di dalam rahim berupa rizki, berupa nasibnya, berupa kebahagiaan dan keberuntungannya, hanya Allah yang tahu. Jadi dalam arham itu bukan hanya sebatas tentang laki-laki atau perempuannya. Kalau laki-laki perempuannya zaman sekarang bisa dilihat pakai USG. Itu pun enggak, kadang enggak benar. Tapi yang dimaksud wa ya'lamu ma fil arham adalah berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan nasib, berkaitan dengan kebahagiaan dunianya. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, dan jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan di hari esok. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut, dan jiwa itu tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal. Innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah Maha Alim, Maha Khabir. Khabir itu lebih dalam daripada alim. Lebih khusus, bukan lebih dalam, lebih khusus. Wa qala ta'ala wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan Allah memiliki kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah tahu apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Anak-anak jangan ramai, duduk. Duduk yang bagus. Wala habatin fi dhulumatil ard, juga tidak ada satu biji di kegelapan bumi. Wala radbin wala yabisin, dan tidak ada yang basah maupun yang kering kecuali illa bi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Wa qala azza wa jalla alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul mutaal, Allah adalah Maha mengetahui yang ghaib dan juga yang apalagi yang nampak. Asyhadah al-kabir, maha besar. Al-mutaal, maha tinggi. Al-Muta'al dari kalimat Ta'ala, ya Ta'ala, Muta'ali. Falghaibu ma ghaba anka wa syahadatu huwa dhahir, yang ghaib adalah apa yang enggak nampak darimu. Wa syahadahu huwa dhahir, dan yang syahadah adalah yang nampak. Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla alimun bi kulli syai'in kama qala ta'ala wallahu bi kulli syai'in alim, maka Allah itu Maha tahu segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Ini adalah isbat menetapkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sempurna. Allah memiliki sifat haya, sifat hidup yang sempurna. Allah juga memiliki sifat ilmu yang sempurna, tidak sebagaimana ilmunya manusia. Wa qala ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Para hamba itu tidak meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kehendak Allah. Kalau enggak Allah yang memberitahu, hamba enggak akan pernah tahu tentang Allah. Makanya harus ada rasul. Harus diutus rasul supaya ada yang memberitahu. Dan ini juga sebagai dalil bahwa Allah itu sumber maklumat. Segala maklumat itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah namanya Al-Awwal. Maka harus sumber maklumat adalah Allah Subhanahu wa taala, maklumat yang benar ataupun maklumat yang batil, maklumat yang salah yang tidak sesuai dengan, bisa jadi dari akal manusia, bisa jadi dari syaitan. Tapi kalau maklumat yang benar ini harus dari Allah Subhanahu wa taala. Mahma balagha ilmul ibadi fa innahum ajizuna qasiruna an yablughu syai'an min ilmillah. Berarti kan, ini berarti ayat ini menetapkan bahwasannya berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah, berikut juga berbicara tentang agama, karena agama ini dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa agama ini diakal-akali. Agama ini enggak bisa diterka-terka. Enggak bisa dikira-kira. Kalau masalah rezeki semua orang bisa mencari, bisa dikira-kira, bisa terka-terka. Tapi kalau masalah agama ini enggak bisa. Maka enggak boleh seseorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena di sini dinafikan wala yuhituna bi syai'in min ilmi, manusia itu enggak tahu sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah ajarkan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini memuat banyak sekali faedah. Nanti akan saya sebutkan insya Allah tentang masalah asma'ul sifat di sini. Kaidah tentang asma'ul sifat. Kaitannya ayat ini dengan asma'ul sifat. Mama balagha ilmul ibad, sampai apapun, setinggi apapun ilmu ibad, ilmunya hamba. Maka mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Qasirun, kurang. Gak mungkin mereka sampai untuk mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala illa idza atlahumullah, kecuali apabila Allah memberikan atau mengajarkan kepada mereka ala dzalik, tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah sebagai zat yang maha mengetahui ghaib, maka Allah tidak akan menampakkan ilmu ghaib tersebut kepada seorang pun illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridai dari para rasul. Maka yang mengetahui ghaib itu hanya Allah, dan hanya dibocorkan kepada para rasul, hanya diajarkan kepada para rasul. Adapun syaitan, maka dia itu hanya nyuri-nyuri ilmu, kadang dapat, kadang enggak dapat, kadang dapat sedikit dicampur dengan kebohongan. Tapi kalau ilmunya Rasul sudah pasti benar, karena dari Allah Subhanahu wa taala, karena diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Walil ayati ma'anan akhar wa huwa ma dalla 'alaihi qawlu ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Annahum la ya'lamuna syai'an, bukan syai'un itu, la ya'lamuna syai'an min asma'ihi wa sifatihi illa bima akhbarahumullahu azza wa jal, illa bima akhbarahumullahu subhanahu wa ta'ala anhu. Ayat ini juga memiliki makna yang lain, yaitu apa yang Allah firmankan, wa la yuhituna bihi ilma, mereka tidak tahu tentang Allah. Kalau yang tadi tentang ghaib ya, lebih umum. Ghaib ini lebih umum, karena ghaib ini mencakup tentang Allah Subhanahu wa taala, mencakup tentang hari kiamat, mencakup tentang hari akhir, mencakup tentang takdir. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala khusus hanya tentang masalah ketuhanan, yaitu nama-nama dan sifat-sifatnya. Paham? Kalau makna yang pertama tadi, enggak ada, mereka enggak ada yang tahu tentang ghaib. Umum masalah ghaib, baik itu berkaitan dengan Allah ataupun berkaitan dengan malaikat ataupun berkaitan dengan hari akhir, pokoknya yang enggak hal-hal yang gaib. Makna yang kedua ini adalah mereka enggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya Allah. Annahum la ya'lamuna syai'an min asma'i wa sifatih. Mereka itu tidak tahu sesuatu pun dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali apa yang Allah beritakan. Karena itu ini sebagai dalil bahwasanya nama-nama dan sifat ini tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Sesuai, harus sesuai dengan dalil. Dalil bilang, maka kita bilang. Dalil enggak bilang, kita juga enggak bilang. Itu makna tauqifiyah. Ini dalilnya. Makanya kunci pertama dalam asma wa sifat harus sesuai dalil. Wis, itu paling gampang, paling selamat. Kunci utama dalam ilmu asma wa sifat adalah harus ngikut dalil. Apa sing dunekno dalil harus diikuti. Karena manusia enggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diajarkan oleh Allah. Maka dikatakan wa ada dalilna la anna masailal asma wa sifat tauqifiyatun wa annaha la takunu illa bi faqal adillah, harus sesuai dengan dalil. Maka barang siapa yang menetapkan apa-apa yang dinafikan oleh Allah, maka dia termasuk mulhid, termasuk jahat di dalam asma wa sifat. Atau menafikan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, dia juga termasuk mulhid. Karena keharusannya harus nyocok, ngelebihi ya salah, kurang ya salah. Pokoknya kudu padha persis mek dalil. Ini dalam asma wa sifat harus sesuai dengan dalil. Lebih dari dalil salah, kurang dari dalil juga salah. Piye wong kudu pas mek dalil. Makanya yang menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah juga salah. Yang menafikan, meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah juga salah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah punya penglihatan, punya tangan, punya kaki, punya pendengaran, punya sifat-sifat yang lain. Kalau orang menafikan sifat-sifat tersebut, ini berarti dia telah menyelisih dalil dan dia telah jahat di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menafikan. Karena dia telah menafikan, meniadakan apa yang Allah tetapkan. Kalau mereka bilang ini nanti serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang jahat itu adalah otak mereka. Ini pembahasannya sebenarnya berat, tapi waktunya kalau sudah mepet gini sudah enggak fokus. Padahal ini pembahasan penting. Oleh karena itu, di dalam mengisbatkan dan juga di dalam menafikan nama-nama dan sifat, ini harus pakai dalil. Ini kaidah. Karena menetapkan itu juga sebuah iddia'ul ilm, pengklaiman terhadap ilmu. Menafikan juga sama, pengklaim terhadap ilmu. Ini kaidah, harus dihafal. Kamu menetapkan sesuatu juga harus pakai ilmu. Kamu meniadakan sesuatu juga harus pakai ilmu. Gak bisa kamu, itu gak ada. Apa dalilnya? Yombo, pokoknya gak ada. Gak bisa. Menafikan sesuatu itu juga harus pakai ilmu. Karena an-nafyu wal-ibad sama-sama harus bil-ilm. Baik menafikan maupun menetapkan itu harus bil-ilm. Karena bentuk pengisbatan itu juga sebuah maklumat. Penafian itu juga sebuah maklumat. Dan juga harus didasari ilmu. Karena sesungguhnya yang gak tahu itu gak boleh menafikan maupun menetapkan. Gak boleh, orang gak tahu kok bagaimana mau menafikan. Bagaimana juga mau menetapkan, gak bisa. Jadi jangan dipahami dalil itu hanya butuh bagi si musbit. Yang menetapkan saja, menafikan itu juga butuh dalil. Dan menafikan itu juga sebuah ilmu. Misal kamu menafikan dan menetapkan, oh tadi di Surabaya ada kecelakaan. Nah, harus punya bukti. Kamu menafikan juga di sana enggak ada kecelakaan. Nah, juga harus punya bukti. Enggak cukup kan cuma karena kamu enggak tahu di sana ada enggak ada kecelakaan kemudian kamu menafikan, enggak bisa. Karena menafikan itu juga ilmu dan harus didasari dengan ilmu. Makanya kaidahnya ulama ahli hadis dalam jarh wa ta'dil, seorang yang menetapkan itu didahulukan daripada yang menafikan. Itu kalau nafinya itu bila ilmu. Kalau yang menafikan juga pakai ilmu baru diadu. Paham? Jadi kaidah dalam ilmu mustalah bahwasanya al-mutbit muqaddam ala nabi dan al-mujarrih muqaddam ala mu'addil. Orang yang menjarah lebih didahulukan daripada yang mentakdil. Ini kalau isbatnya bil ilm dan nafinya tanpa ilmu. Kalau nafinya juga pakai ilmu, gak bisa dikatakan mutbit muqaddam ala nabi. Kalau yang menafikan juga pakai ilmu, harus diadu. Mana ilmunya yang kuat? Ilmunya si nafi atau ilmunya si musbit? Itu. Jadi kalau sampean belajar ilmu mustalah, nanti ada al-musbit muqaddam ala nafi. Kalau masih tingkatannya belajar rendah, cukup di situ. Tapi kalau belajar lebih tinggi lagi, maka an-nafi juga bisa didahulukan daripada si musbit. Kalau si nafi juga punya ilmu, punya sandaran. Itu. Ini faedah dari masalah wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa, bahwasanya isbat dan nafi ini juga sama-sama harus bil ilm. Kamu menafikan, kamu meniadakan juga harus pakai dasaran, kamu menetapkan juga harus pakai sandaran. Fal isbat wa nafi kilahuma ilmun wala budda min ilmin. Fa'inal jahila la yuthbit wa la yanfi. Orang yang bodoh itu enggak pantas menetapkan maupun menafikan, enggak pantas. Karena dia enggak punya ilmu. Makanya di sinilah nampak mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam nama-nama dan sifat Allah itu yang paling benar. Paling aslam, paling sesuai dengan dalil. Karena Allah telah menetapkan semua yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya jahlun. Tentang nama-nama dan sifat-sifat. Semua yang tidak diberitahu namanya, maka masih dalam kategori jahlun. Sedangkan wal jahlu laisa bi ilmin wa laisa bi syai. Jahlun itu bukanlah laisa bi syai. Maka semua yang tidak sesuai dengan ilmu yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu dihukumi sebagai kebodohan. Maka orang yang meniadakan sifat-sifat Allah padahal Allah menetapkan, berarti dia bodoh. Orang yang menetapkan apa-apa yang dinafikan oleh Allah, berarti dia juga bodoh. Gitu. Karena Allah di sini menafikan ilmu dari selain apa yang Allah kehendaki dan dari selain apa yang Allah ajarkan. Maka seluruh ucapan tentang nama-nama dan sifat Allah kalau tidak sesuai dalil, maka semuanya adalah jahlun. Siapa lagi yang ngomong? Baik itu Mu'tazilah, baik itu Asyairah, baik itu Jahmiyah, semuanya itu adalah bentuk safsafah dan bentuk jahil. Tidak ilmu sama sekali. Yang ilmu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalilnya. Ini namanya tafannun di dalam memahami ayat. Kandungannya apa saja. Yang dikandung oleh ayat ini apa saja diperluas. Supaya paham. Baik. Ini karena masalahnya masalah yang cukup berat, maka kita tangguhkan. Masih berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4. Kalau sehari bisa satu lembar kan insya Allah selesai. Karena paling kita sampai hari ke-27. Setelah itu baru libur insya Allah. Baik, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan berfaedah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.